menjanjikan kemenangan. Judi, judi, menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi, judi, meracuni kehidupan. Judi, meracuni keimanan. Menjanjikan kekayaan.